Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar min Ahlil Qasidin karya dari Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala. Baik, untuk melanjutkan pembahasan kitab ini, kita bacakan kembali dari awal kitab Adab Shohbah wal Ukhuwah, kitab yang ke-11, yaitu kita adab-adab persahabatan wal ukhuwah, persaudaraan, wa mu'asyaratil khalqi wa nahwi dzalik, serta adab-adab mempergauli manusia dan sejenis itu. Kata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam annal ulfata samaratu husnil qulub. Ketahuilah bahwa keakraban, yakni seorang muslim dengan orang lain, merupakan buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruqu su'ul khuluqi. Sementara berpecah, ya, merupakan keburukan akhlak. Li'anna husnal khuluqi yujibu at-tahabbuba wa tawafuq. Karena kebaikan akhlak seseorang akan melahirkan at-tahabbub, sikap saling mencintai, wa tawafuq, dan juga saling nampaknya cocok, ya, klop dengan orang, ya, istilah kita klop, ya, kalau kita klop dengan orang, ya, orang senang sama kita, kita juga senang sama orang, ya, ada saling memahami, maka ini bagian dari akhlak yang baik, tanda bahwasanya kita adalah seorang yang baik akhlaknya. Tapi kalau sedikit-sedikit saling bombek, ya, saling ngabarnya tidak baku omong, ya, saling menjauh, itu tanda bahwa akhlak kita buruk. Oleh karena itu kata penulis, wasu'ul khuluqi yuthmiru at-tabaghudu wa at-tadabbur. Sedangkan akhlak yang buruk melahirkan sikap saling benci dan saling membelakang, artinya saling menjauh. Wala yakfa ma fi husnil khuluqi minal fadli, dan tentunya tidak lagi samar sesuatu yang terdapat pada akhlak yang baik berupa keutamaan. Wal hadithu dallatun ala dzalik, hadis-hadis yang ada menunjukkan tentang hal itu. Sudah kita bawakan, ya, banyak hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang baik. Baik, kemudian beliau bawakan di sini hadis dari sahabat Abu Darda, sudah kita bacakan juga. Ma min syai'in asqalu fi insanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasani. Tidak ada sesuatu apapun, kata Rasulullah SAW, yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlaknya yang baik. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Karena keimanannya. Ya, keimanannya. Seorang berakhlak baik karena keimanannya kepada Allah, kepada hari akhir itu baik. Semakin iman seseorang itu baik, maka semakin baik akhlaknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga ingatkan, bahwasanya manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Manusia yang paling bagus imannya itu adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Ahsanukum iman, ahsanukum khuluqan. Orang yang terbaik keimanannya di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Baik. Hadis ini hadis yang namanya tadi dibawakan oleh penulis, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlaknya baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian dalam hadis yang lain beliau juga bawakan hadis yang kedua di sini, inna habbatum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamati ahasibukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, orang yang apa? Orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Karena Nabi SAW adalah manusia yang terbaik akhlaknya sebagaimana hanya para nabi dan rasul. Maka orang yang mendekat-dekat dengan Nabi SAW tentunya orang yang sejenis dengan Nabi SAW, sejenis sama akhlaknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa inna abghadakum wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati masawikum akhlaqa. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh di antara kalian dariku pada majlisnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang buruk akhlaknya di antara kalian. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian juga dikatakan oleh penulis di sini, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan akhlak. Ini yang paling sering, paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dua hal, takwa kepada Allah, kemudian kebaikan akhlak seorang. Karena dengan baiknya ketakwaannya kepada Allah, ya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan akhlaknya kepada orang lain, maka manusia akan cinta kepadanya. Manusia akan dekat kepadanya, mendoakannya, menolongnya di atas ketaatan. Tapi kalau orang itu buruk akhlaknya, maka boleh jadi orang lain akan mendoakan keburukan baginya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis rahimahullah taala, ini belum kita bacakan ya pada pertemuan yang lalu, kita lanjutkan pada malam hari ini. Wa ammal mahabbatu fillahi taala, adapun cinta karena Allah taala, fa fi sahihaini, maka terdapat di dalam kitab as-sahihain, artinya dalilnya terdapat dalam hadis ya yang diriwayatkan di dalam kitab as-sahihain, dua kitab sahih, yakni sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Safar Ad-Dausi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka ini di bawah naungannya pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan dalam riwayat Muslim, dilul arsh, naungan arsh. Arsh yang merupakan makhluk yang paling besar dan makhluk yang tertinggi, ini akan menjadi naungan pada hari kiamat bagi orang-orangnya. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata penulis, fadzakara minhu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan itu. Kata Rasulullah SAW, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ini satu di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, golongan rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Keduanya bersatu di atas cinta karena Allah. Dan keduanya pun berpisah di atas cinta karena Allah. Ya. Ini 2 orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling mencintai karena Allah. Nanti akan dijelaskan oleh penulis apa yang dimaksud cinta karena Allah. Ya. Wa fi haditsin akhara, dalam hadis yang lain yaqulullahu azza wa jalla, dalam hadis yang lain Allah azza wa jalla berfirman, ini namanya hadis qudsi, hadis yang suci, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari firman Allah, tapi dia bukan bagian dari Al-Qur'an. Ya, bukan bagian dari Al-Qur'an. Kata Allah azza wa jalla di dalam hadis ini, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, telah pasti kecintaanku terhadap orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya, di sini ada isyarat bahwasanya seorang muslim, seorang hamba, jangan mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Dan siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwasanya haqqat mahabbati. Perhatikan, haqqat mahabbati, telah pasti kecintaanku terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau kita ingin dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita cintai sesuatu, cintai orang lain karena Allah. Bukan kita mencintainya karena hawa nafsu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Dan telah pasti, ya, telah tetap kecintaanku terhadap orang-orang yang saling berkorban karenaku. Orang-orang yang saling memberi karenaku. Kita berkorban dengan harta benda kita, tenaga kita, ya, pikiran kita, nasihat kita. Kita suka berbagi, suka berinfak, bersedekah semata-mata karena Allah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali pahala. Ada kabar gembira bagi orang yang melakukan, ya, perkara seperti ini. Haqqat mahabbati, telah pasti kecintaanku kata Allah. Ya, telah tetap. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa haqqat mahabbati lil mutazawiri nabiyya. Dan telah pasti kecintaanku terhadap orang yang saling bersiarah karena itu. Orang yang saling berkunjung karena itu. Kita apa namanya? Saling mengunjungi, saling apa namanya? Ya bersiarah karena Allah. Maka ini satu di antara sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah SAW, inna rajulan saraha fadlahu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang pergi mengunjungi, mensiarahi saudaranya di kampung yang lain. Fa'adrajallahu malakan madrajatahu. Kemudian Allah SWT menyusulkan seorang malaikat, ya, pada perjalanannya orang ini. Jadi diikuti di belakangnya. Faqala ya fulan aina turi. Kemudian malaikat ini bertanya, wahai fulan, ke manakah engkau hendak pergi? Katanya, ya, uridu ahli. Saya katanya ingin mengunjungi seorang apanya saudaraku, sahabatku. Ya, pihak ini kurnia di kampung ini. Akhirnya malaikat ini, ya, bertanya lagi, ya, apakah kamu punya kepentingan pada saudara ini? Katanya lah, wara'ani, ya, suruhu, ya, lillah. Hanya saja katanya saya ini, katanya tidak, saya tidak punya hajat. Hanya saja saya ini mengunjunginya, mengunjungi saudara saya ini karena Allah. Akhirnya malaikat ini terus terang, faqala inni rasulullah ilaika. Sesungguhnya saya ini katanya adalah malaikat utusan Allah kepada anda. Annallaha yuhibbuka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu karena kamu telah mencintai saudara ini karena Allah. Jadi dia pergi kunjungi saudaranya, tidak ada kepentingannya, tidak ada bisnisnya, tidak ada hajatnya. Nah, ini pentingnya kita siarahi saudara kita, sahabat kita, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus ada teman-teman dekat. Ini teman-teman dekat kita yang saling, ya, tahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, teman yang seperti ini kita jaga. Kita pelihara, ya, persahabatan kita bersamanya. Ada waktu yang khusus kita sediakan untuk mengunjungi saudara kita ini, sahabat kita ini. Nah, kita jangan seperti sebagian orang. Nanti dia bersiar ke tempat saudaranya, rumah saudaranya, kalau mau pinjam motor, mau ngutang misalnya, ya, atau mau lamar adiknya. Jangan, ya, tapi kita siarah, ya, sama sekali tidak ada hajat kita kecuali karena kita ini mengunjungi dia, mau nanya kabarnya gimana, ya, mau apa nih, ya, memberikan nasihat kepadanya atau mendapatkan nasihat darinya. Jadi minimal kita datang, ya, sekedar kita datang semata-mata karena kecintaan kita kepada saudara kita. Ini satu keutamaan yang Allah berikan. Haqqat mahabbati lil mutasawiri nafiyya. Telah pasti kecintaanku kepada orang yang saling bersiarah karena aku. Saling kunjung, ya, kunjungi. Hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah satu hadis qudsi yang apanya sahih ya. Wa fi haditsin akhar, kemudian kata penulis dalam hadits yang lain, awsatu qural iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsatu qural iman, sekuat-kuatnya tali keimanan. Antuhibba fillahi wa tubghida fillahi, adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Ini merupakan awsatu qural iman, sekuat-kuatnya ya, sekerat-keratnya tali keimanan adalah seorang hamba ya, mencintai saudaranya karena Allah, dan juga dia benci misalnya ada orang yang tidak bagus akhlaknya, dia benci dia karena Allah. Ya. Karena kebenciannya kepada maksiat, maka dia usahakan bagaimana saudaranya bisa baik. Kalau tidak bisa baik, justru dia biasa terpengaruh, maka dia jauhi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita bahwa keimanan menuntut seseorang itu membangun cinta dan bencinya karena Allah. Jangan kita mencintai sesuatu karena selain Allah, karena hawa nafsu, karena jabatan, karena partai, karena suku, karena satu negara. Walaupun kita boleh saja mencintai saudara kita yang satu negara, satu suku, dengan cinta yang tabii, alami ya, yang ada pada manusia, boleh saja, tapi itu adalah cinta yang rendah nilainya. Bahkan mungkin tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang paling tinggi adalah cinta yang kita bangun semata-mata karena Allah. Kita lihat saudara kita baik, saudara kita berada di atas ketaatan, kita senang, kita bahagia, kita berusaha untuk dekat dengannya. Kita kuatkan dia, kita dukung dia di atas ya ketaatannya. Ini namanya cinta karena Allah. Sebaliknya, di saat kita melihat ada seseorang yang berada di atas maksiatnya, di atas bid'ahnya, kemudian kita marah, kita benci perbuatannya, maka ini bagian dari ya keimanan. Cuma sekarang kita ini kadang hal yang seperti ini ya dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Ya. Maka kadang orang sekarang ini terbalik-balik pikirannya. Kalau kita nasihati dibilang dibenci. Ya. Terus kalau Anda dibiarkan, tidak ditegur, tidak dinasihati, tidak diingatkan, apakah ini bagian juga cinta ya? Ini jelas ya tidak ya. Justru kita peduli ada ya, kita tegur ya, kita nasihati, itu bagian dari kecintaan ya. Seorang muslim itu saling apa namanya ta'atuf, ada bahu membahu, saling bantu membantu. Seorang muslim itu tidak boleh cuek melihat saudaranya jatuh dalam keburukan, dibiarkan. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, supaya kita membangun ya semua cinta kita karena Allah dan benci kita juga karena Allah. Apapun yang kita cintai, apakah manusia atau benda atau hewan, hendaknya kita cintai karena Allah. Baik. Seorang yang mencintai sesuatu karena Allah, ini akan menjadi sebab seorang itu akan merasakan manisnya iman, ya, manisnya ketaatan, manisnya seseorang di dalam beragama, ketika dia mencintai sesuatu karena Allah. Makanya kita diperintahkan mencintai para malaikat, mencintai para rasul, para nabi, mencintai apanya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menjadi sebab seorang itu ya merasakan manisnya iman. Oleh karena itu seorang muslim ketika membaca apanya kalamullah ya semakin enak perasaannya, enak dia apanya melakukan ketaatan. Ketika dia banyak semakin banyak membaca hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya orang yang paling dia cintai karena Allah, maka semakin sejuk perasaannya. Semakin banyak membaca kisah-kisahnya para sahabat, ya para ulama, maka kita semakin terasa enak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu adalah satu di antara sebab seorang itu merasakan manisnya iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa ketiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman, enaknya beriman. Yang pertama jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Tentunya tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita semakin taat, semakin mendengar, semakin mengikuti petunjuk-petunjuk keduanya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang hamba mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah ini menjadi sebab seorang itu merasakan ya manisnya iman, kelezatan iman. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyatu ayyuhud fi kufri kama yaqru ayyuhud fa fina. Seorang hamba benci kembali kepada kekufuran, kekafirannya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api. Jadi seorang yang ya memeluk Islam, kemudian sangat cinta kepada Islam sampai Islam merasuk ke dalam hatinya, ya, tidak ada di dalam hatinya kecuali Islamnya, tidak ada di dadanya kecuali Islam. Orang kan sekarang suka dada-dada ya, sampai ada yang bikin ya Garuda di dadaku, sampai ada orang menyanyi ya. Kalau kita Islam di dadaku, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati, kata Ibrahim ya kepada anak cucunya, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Baik, kita ada di dulu. dan loyalitasnya, apanya loyalitas dan kebenciannya, semata-mata karena Allah. Adapun orang-orang yang dibangun cintanya karena organisasi, karena ormas, ya, orang yang bukan satu ormas dengan dia. Demikian pula orang yang cinta karena satu partai. Sekarang ini musibah ya, orang kaum muslimin berpecah gara-gara partai. Partai ini dengan partai ini berkelahi, batu benci. Bukan batu benci karena Allah, tapi karena kursi. Ini musibah ya. Cuma pintarnya mereka kadang dibalut dengan agama. Seakan-akan dia benci partai ini karena agama. Ya, dia bela partai ini karena agama. Padahal sama-sama tidak berlandaskan agama. Sebab tidak ada demokrasi dalam Islam. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, li'anna man ahabba li sababin abdadahu li wujudi diddi. Karena barang siapa yang mencintai, ya, karena suatu sebab, maka pasti dia akan membenci karena keberadaan lawannya. Kalau kita cinta karena Allah, ya, maka ini mengharuskan kita benci karena, ya, karena Allah. Paham ya? Kita cinta orang karena ketaatannya. Maka kecintaan kita karena ketaatan orang ini mengharuskan kita membenci, ya, yang lain karena maksiatnya. Wa man yatama'a fihi fisalun mahmudatun wa makruhatun fa innaka tuhibbuhu min wajhihi wa tubghiduhu min wajhihi. Barang siapa yang berkumpul padanya sifat-sifat yang terpuji dan yang dibenci, maka sesungguhnya engkau mencintainya dari satu sisi dan engkau membencinya dari sisi yang lain. Misalnya ada mukmin, ada seorang mukmin yang, ya, melakukan kemaksiatan. Maka mukmin ini kita cintai karena keimanannya. Tapi kita benci karena maksiatnya. Ya. Makanya kata penulis, ya, setelah itu fayam bagi an tuhibbal muslima li Islam wa tubghidahu li ma'siyati. Karena itu sepantasnya engkau mencintai seorang muslim karena keislamannya dan engkau benci kepadanya karena maksiatnya. Fatakun ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal intibari wal istirsal. Maka engkau bersama orang ini, muslim yang bermaksiat ini, di atas kondisi pertengahan. Di atas kondisi apanya? Inkibah, menarik diri. Wal istirsal, membiarkan diri. Artinya kadang kita, ya, dekat kepadanya dikala dia berada di atas ketaatan. Terkadang pula kita menjauh darinya dikala dia berada di atas maksiatnya. Ada tetangga kita misalnya, ya, adakan acara, ya, maulidan misalnya. Dan maulid ini tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan bid'ah. Kita menjauh dikala dia mengundang kita bermaulid. Tapi kalau dia adakan pengajian umum, ya, atau mungkin dia panitia di masjid, undang ustaz, apalagi ustaznya sunnah, ya, mengerti sunnah, ya, kita hadir, hadir, ya, kita datang karena Allah. Ini maksudnya terus. Fa amma ma yajri minhu majral hafwati allati yu'lamu annahu nadimun 'alayha fal aula hina yadin al-himmad wastatr. Adapun sesuatu yang terjadi darinya sebagai bentuk kejadian hafwa karena ketergelinciran, yang diketahui bahwasanya dia pun menyesal atas ketergelinciran itu, maka yang utama ketika itu adalah memicingkan mata dan menutupi aibnya. Jadi kalau ada seorang muslim, kita kenal bahwasanya dia adalah orang yang tidak suka bermaksiat. Paham ya? Tidak suka bermaksiat. Dia seorang yang istiqamah. Tapi tiba-tiba kita dapat kabar bahwasanya dia telepon-teleponan dengan akhwat. Paham ya? Dan sekarang ini banyak media pengantar, sampai banyak orang tergelincir telepon-teleponan dengan akhwat. Akhirnya perbuatannya ketahuan, atau mungkin kita dapat bocorannya. Maka ini merupakan aib yang tidak biasa dia lakukan. Kita tutupi, kita ya picingkan mata darinya sambil kita berikan nasihat. Ya, jangan begitu, kurang bagus. Nanti dilihat di sama orang awam, nanti didengarki. Kita ini kalau orang-orang yang pakai cadar, ya orang berjenggot itu dibilang itulah apanya Islamnya. Nanti penilaiannya orang terhadap Islam kurang bagus. Kita kasih apa namanya nasihatnya. Nah, jangan kita screenshot WhatsApp-nya, kemudian kita sebar di Facebook. Na'udzubillah, ini tidak benar ya. Justru kita tutupi. Ya, kecuali kalau dia pekerjaannya yang begitu, suka telpon-telpon ke sana akhwat, bahkan dia bangga-bangga ya, dia pamerkan bahwasanya ini tadi malam saya ya teleponan dengan akhwat. Bahkan dia sendiri yang pamer. Ya, maka orang yang seperti ini tidak ada gibah baginya. Ya. Bahkan kita harus ya berikan peringatan kepadanya. Nasihati baik-baik ya. Atau bahkan mungkin dia apanya pekerjaannya suka menipu akhwat. Sekarang ini banyak orang mengaku tipu ya, orang berjenggot ya, kemudian tipu akhwat-akhwat ini yang sudah cinta kepada Islam, belajar ya, cinta kepada ilmu. Ya. Dia pakai gamis, kemudian telepon-telepon akhwat. Siapa tahu ada yang masuk jalan. Ya, pasang statusnya hadir di talinya Ustaz Abdul Qadir di Luqmanul Hakim. Ya. Nah, ini orang yang seperti ini ya, dia bahkan pamerkannya maksiatnya ya. Sudah banyak atau ada beberapa korban yang sudah jatuh misalnya. Ini bagusnya kita beritahukan kepada orang-orang tertentu yang ya kita khawatirkan bisa keluarganya kena atau anaknya ya kenalannya. Baik, sedikit lagi. Fa'idha asara alal maksiyati, apabila orang yang seperti ini terus menerus di atas maksiatnya, ya bukan lagi dia tergelincir, sudah menjadi hobi ya. Fala budda min idhari atharil mubdi bil i'radi anhu wa tabaudi, maka di sini haruslah menampakkan ya apa namanya pengaruh ya kebencian dengan cara berpaling darinya dan menjauh darinya. Kita tampakkan bekas atau pengaruh di anggota badan kita. Ketika dia bermaksiat, ya, kelihatannya kita marah, kita jengkel, kita acuhkan dia. Ya. Watagliil kauni lahu ala hasabi gilabil maksiati wa khifatiha. Dan juga memberatkan ucapan, artinya menegaskan ucapan kepadanya sesuai dengan beratnya maksiat dan ringannya. Artinya kan maksiat itu bertingkat-tingkat. Kalau baru janin-janinan, ya belum sampai janji-janjian, beda ya. Kalau sudah janji-janjian dengan berdua-duaan, beda lagi. Kalau sudah berdua-duaan, ya selanjutnya kamar-kamaran, alhamdulillah ya, nah ini sudah lebih parah lagi ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dan kita jawab dulu pertanyaan sebagaimana yang pernah saya janjikan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan tayangan di televisi dalam acara debat capres untuk mengetahui visi dan misi serta kelebihan sang calon, apakah hal tersebut termasuk sesuatu yang keliru? Ya, jelas ini sesuatu yang keliru, bahkan sangat keliru. Karena di dalam debat capres ini akan ditayangkan kepada kita kelebihan dan kekurangan. Sementara kita ini diperintah untuk menutupi aib seorang muslim. Kata Nabi SAW, "Man satara musliman, satara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya juga di dunia dan di akhirat. Suruh kita disuruh tutup aib. Ini disuruh buka aib, kekurangan-kekurangannya, kelebihan-kelebihannya. Ini acara yang sangat tidak bagus, yang tidak boleh kita saksikan yang seperti ini ya. Selain itu juga menghabiskan waktu. Istilahnya orang RW, rugi waktu ya. Mohon nasihatnya tentang akikah yang syar'i. Akikah yang syar'i itu dilakukan pada hari ketujuh dengan menyembelih 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kambing yang paling bagus adalah kambing jantan. Kalau tidak bisa jantan, yang betina pun boleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anil gulami syataini, wa anil jariyati syata." Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tunbahu yauma sabir, itu disembelih pada hari ketujuhnya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan oleh Nabi SAW, pada hari itu juga bayi itu diberikan nama pada hari ketujuh. Ini yang paling afdol ya, yang paling afdol pada hari ketujuh. Tapi kalau ada di antara kita sempit ya hartanya, atau mungkin karena ada sesuatu dan lain hal yang menghalangi dirinya melakukan ya akikah pada hari ketujuh, maka boleh dia akhirkan pada waktu yang lain. Tidak mesti kelipatannya 14, 21, 28, tak mesti. Kapan saja. Bahkan seorang pun sekiranya dia tahu dirinya belum akikah, apanya, dia tahu dirinya berapa belum akikah dan dia punya kemampuan, sebagian di antara ulama menyatakan wajib untuk mengakikahi dirinya ketika itu. Ini didasari dengan hadis yang terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, kata seorang sahabat, kalau tidak salah sahabat Anas bin Malik, akwar Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da ayyub as. Katanya Nabi SAW menghakikoi dirinya setelah beliau diutus menjadi Rasul. Ini saking pentingnya hakikoi. Kemudian juga rambut yang dicukur dari rambut bayi itu ditimbang dengan perak. Ya, bikinkan cincin misalnya, baru sedekahkan kepada orang lain. Tidak mesti kepada fakir miskin, siapa saja. Adapun rambutnya diceburkan ke dalam apa? Kelapa muda ya. Dimasukkan ke dalam ini pemborosan dan bid'ah. Pemborosan karena tidak ada lagi yang memakan kelapanya, tidak ada yang minum air kelapanya. Saya juga tidak mengerti dari mana. Apa hubungannya rambut dengan air kelapa? Ya. Mohon nasihatnya. Apakah termasuk berkorban demi orang tua jika seorang akhwat merelakan dirinya untuk ditaaduk, dipoligami? Baik. Masyaallah ya. Hebat ini. Agar bisa tetap menjaga dan merawat orang tuanya. Dan apakah hal ini salah? Jawabannya tidak. Ya. Sebagaimana Jabir bin Abdullah menikahi janda karena memiliki banyak saudari perempuan. Apakah ini termasuk yang dilakukan Jabir bin Abdullah? Maksudnya penanya ini, apakah perbuatan saya ini sama bisa dikiaskan dengan perbuatannya Jabir? Saya katakan iya. Kalau niatnya tadi seperti niatnya sahabat Jabir, ingin merawat adik-adiknya. Tapi kalau ini akhwat ini ingin merawat orang tuanya. Mungkin akhwat yang ya atau kasus yang disebutkan oleh akhwat ini mungkin punya orang tua sudah sakit-sakitan. Bapaknya mungkin sudah meninggal, tinggal mamanya. Sementara dia mungkin pergi kuliah, pergi sekolah, tidak ada yang biayai lagi kuliahnya, kemudian tidak ada lagi biaya yang hidupnya nafkahi. Tapi ada ikhwah yang ingin ta'adud poligami. Apakah katanya ini salah? Tidak. Justru ini bagus ya. Bagus ya, niatnya tulus karena cintanya kepada orang tuanya. Ini bagus ya. Dan insya Allah ta'ala pahalanya luar biasa besarnya. Mudah-mudahan dengan itu Anda bisa apa namanya membalas jasa orang tua. Karena orang tua sudah merawat kita di masa kecil, ya di masa tuanya kita balas dengan merawatnya. Ya. Mohon nasihatnya, saya sedang dirundung masalah pernikahan dengan suami yang berselingkuh. Lagi awal. Adapun saya saat ini baru mengenal sunnah. Mohon nasihatnya tentang kesabaran di dalam rumah tangga. Apakah ada amalan agar cepat diberi anak? Seperti dua ini pertanyaannya. Ya, pertama tugas akhwat yang mengalami seperti ini, pertama tentunya hendaknya dia bersabar. Bersabar dalam hidup bersama dengan suami yang awam seperti ini. Kemudian yang kedua, pesan saya hendaknya akhwat yang seperti ini mencarikan jalan bagaimana suaminya dekat kepada agama. Belikan buku, kasih rekaman-rekaman, ya, ajak pergi ta'lim. Atau misalnya ya, kalau dia tidak mau pergi ta'lim, ya tentu cara yang lain. Mungkin ada saudara kita atau orang tua kita yang bisa mengarahkan dia, ya. Kita minta supaya kita diantar ke majelis, ya, supaya juga dia hadir, ya, walaupun mungkin awalnya tidak ikhlas. Kemudian kita adakan pengajian yang ta'lim di rumah. Ini salah satu bentuk terapi. Kalau ada orang seperti ini, biasakan kalau bisa ada ta'lim di rumah itu sangat bagus. Tapi kalau tidak mungkin, ya apa boleh buat. Di saat kita sudah menghadapi ya jalan yang buntu, maka tidak ada lagi harapan kita kecuali kita mengadu kepada Allah SWT. Ya. Jadi tugasnya akhwat ini supaya dia menempuh semua cara yang dibenarkan dalam adab, cara-cara yang halal, bagaimana suaminya mendapatkan hidayah seperti dia mendapatkan hidayah. Termasuk juga jauhkan dia dari teman-teman yang buruk. Kita tempuh ya jalan-jalannya dianjurkan dalam syariat. Baik, amalan apakah agar cepat diberi anak? Ya pertama harus menikah dulu ya. Kalau sudah menikah, jaga kesehatan. Kemudian apanya kalau lama tidak punya anak, check up kesehatan. Siapa di antara kita yang tidak sehat, ya? Sehingga tidak diberikan anak. Kemudian juga belajar tentang cara mendatangi istri. Saya dapat banyak kasus. Ini ikhwa ya, ini ikhwa menikah, malu tanya ke orang tuanya bagaimana caranya. Ya, dia minta nasihat sama saya. Saya katakan saya memberikan nasihat, tapi minta maaf saya agak vulgar. Saya mau tanya, bagaimana caranya Anda mendatangi istri? Dia jelaskan begini, saya bilang 100 kali Anda datangi istri tidak bisa Anda mendapatkan anak kecuali Allah yang berkehendak yang lain. Ada beberapa yang saya dapatkan begini. Alhamdulillah setelah saya kasih petunjuk baru diberikan anak oleh Allah SWT. Karena memang caranya yang salah. Ya, bukan karena dia sakit, sehat. Kedua-duanya sudah periksa, istrinya sehat, dia sendiri sehat, tapi tidak diberikan anak. Ternyata caranya yang salah. Makanya kalau ada orang menikah, jangan malu-malu tanya. Ini nanti ada teman-teman ya, pemuda-pemuda yang malu-malu tanya ke orang tuanya, datang saja ke sana atau telepon ustaz ya. Nanti saya kursus kilat. Karena ini kadang masalahnya. Nah, kalau orang tidak diberi anak, kadang muncul masalah lain. Kadang suaminya cari gara-gara. Padahal boleh jadi juga suaminya yang bermasalah ya. Apakah boleh kita membenci orang yang meninggalkan majelis ilmu yang sunnah karena menganggap dirinya yang paling sunnah? Ya, siapa tahu dia meninggalkan majelis yang satu pergi ke majelis sunnah yang lain. Ya. Kalau ini tidak boleh kita benci. Orang yang ngaji di sini tidak boleh mengharuskan orang yang di sana harus ke sini. Ya. Tidak boleh ya, itu namanya fanatik. Ya. Kalau yang ngaji di Manul Hakim ini ikhwah kita, teman kita, saudara kita ini. Yang tidak, yang ngaji di sana walaupun ahli sunnah, gurunya di sana, itu bukan ya ikhwah kita. Yang tidak satu organisasi, bukan ikhwah kita. Ini musibah ya, fanatik. Tidak dibenarkan dalam agama. Tapi kalau dia ya benci kepada sunnah ya, benci kepada majelis Ahlus Sunnah dan dia tidak lagi bermajelis karena menganggap bahwasanya tidak ada lagi Ahlus Sunnah selain dirinya, ini musibah. Paham ya? Musibah. Baik. Ini saya temukan beberapa orang. Dahulunya dia taklim, kemudian terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya, akhirnya dia tidak lagi ikut taklim. Seandainya dia taklim dengan ustaz ahli sunnah yang lain, alhamdulillah bagus. Tapi ini dia nganggur ya. Akhirnya jadi orang awam. Ya. Baik. Bisakah orang mengikuti suatu ormas baik yang mengatasnamakan karena agama atau mengatasnamakan kepentingan dunia? Misalnya ya, persatuan para pebisnis tapi tidak membangun walak dan barok. Mohon nasihat ustaz. Kalau ormas kepadanya dalam urusan dunia insyaallah tidak ada masalah. Yang penting ya formasi dibikin untuk apa namanya kepentingan dunia semata, bukan dalam rangka apa yang melakukan satu ya, bid'ah atau maksiat ya, insyaallah tidak apa. Tapi kalau ormasnya ormas yang berkecimpung dalam dakwah, maka sebagian diantar ulama ada yang apanya memberikan mewanti-wanti ya, supaya sebaiknya jangan bikin ormas. Ya. Karena ini kadang menjadi sebab timbulnya apanya hizbiyah. Sebagian diantar ulama berikan pesan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau ormasnya dunia dan pada ujungnya nanti akan menggiring kepada hizbiyah, fanatik ormas, ini pun tidak boleh. Ya. Kecil sekali ini tulisan. Saya memiliki beberapa teman dan senior yang dahulu kami apa itu? Cintai begini, akrab ya. Tetapi ketika saya mengenal dakwah salaf, saya kemudian menjauh dari mereka yang memiliki tandim hizbi, dan saya tetap melihat mereka sebagai saudara-saudaraku yang berbeda pemahaman denganku. Dan kadang ketika bertemu dengan mereka, saya tersenyum kepadanya. Tetapi saya juga kadang malas untuk bercerita dengan mereka. Mohon nasihatnya bagaimana seharusnya akhlak saya kepada mereka, karena kadang saya bermuka baik kepada mereka tapi saya apa ya? Saya menasihati untuk menjauh dari mereka. Baik. Jadi seorang muslim ya dalam perkara seperti ini, dalam bergaul bersama dengan manusia, kalau dia bergaul bersama dengan seseorang termasuk hizbi ya, dan dia yakin atau besar kemungkinan dia bisa mengarahkannya kepada sunnah, maka hendaknya dia tetap menjalin persaudaraan dengan hubungannya dengan. Tapi kalau dia ya tidak bisa apanya menarik dia, mengarahkan dia kepada sunnah, bahkan dia yang akan terpengaruh, maka hendaknya dia membatasi diri dari orang yang seperti ini. Karena ini bahaya. Ya. Boleh jadi nanti dia akan terseret bersama dengan ya orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau ustadznya ya lihat. Nah, ini tadi mungkin ikhwannya yang bukan ustadznya. Tapi kalau ustadznya ini bahaya. Nanti Anda bisa terseret. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum nasyid? Apakah ini termasuk musik? Di sini perlu kita bedakan ya, antara tiga perkara. Pertama, syair. Ya, kalau kita mungkin di Indonesia puisi. Ya. Kemudian nyanyian. Kemudian yang ketiga musik. Ya, pertama syair bukan nyanyi. Paham ya? Syair bukan nyanyi. Karena syair keluar mengalir begitu saja, tidak mengikuti tanda nada. Tidak mengikuti ya aturan-aturan musik. Ya, ada tangga-tangga nadanya apa ya, ada alur-alurnya. Ya. Kalau nyanyian, dia memiliki alur musik, alur nada. Jadi ada tangga nadanya. Kebetulan saya dulu pernah belajar kesenian juga ya, jadi agak sedikit mengerti. Ya. Kemudian nyanyian, yang kedua nyanyian tidak mesti ada musiknya. Kan begitu. Nyanyian tidak mesti ada musiknya. Baik. Pertama syair. Ya, kita kembali syair. Syair ini puisi ya. Itu hukumnya sama dengan ucapan manusia ketika berbicara dengan orang. Ya, artinya hukum asalnya halal. Kita baca puisi, baca syair, baca pantun, itu boleh-boleh saja. Sama kalau kita menawar ikan di pasar. Sama kalau kita mengajar di sekolah. Paham ya? Tapi kalau nyanyian, nyanyian ini memiliki hukum khusus. Paham ya? Yang keluar dari hukum asal yaitu hukum mubah. Ya. Karena menyanyi ini adalah kebiasaannya orang-orang fasik. Paham ya? Dan biasanya diiringi dengan musik, maka kita katakan bahwasanya ya bernyanyi itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama. Bernyanyi itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama, seperti halnya musik juga dilarang di dalam agama. Apalagi kalau ada musiknya. Paham ya? Apalagi kalau ada musiknya. Kemudian sebagian orang ya mengira bahwasanya antara syair dengan nasyid, nyanyian, itu katanya sama. Saya katakan tidak sama. Paham ya? Tidak sama. Apanya yang sama? Orang bersyair mengalir ya begitu saja. Kemudian kalau bernyanyi ada aturan-aturannya. Kemudian juga menyerupai orang-orang fasik. Sampai dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-ghina'u tumbitun nifaq. Nyanyian itu melahirkan kemunafikan. Itu nyanyian. Apalagi kalau ada musiknya. Musik ini diharamkan di dalam agama. Ada saya punya tulisan di blognya, nanti kalian bisa lihat. Saya sudah kumpulkan ya beberapa hadis yang mengharamkan musik. Kalau tidak salah judulnya dari dalil syariat tentang haramnya musik. Satu di antara hadis yang perlu saya sebutkan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakuna min ummati aqwam, akan ada beberapa kaum dari kalangan umatku yastahilun al-hirra al-harir, mereka menghalalkan zina dan pakaian sutra yang itu laki-laki. Wal khamr wal ma'asir, sesuatu yang memabukkan khamr dan juga ma'asir, musik. Ini jelas ya dalam Sahih Bukhari. Jadi kata Nabi SAW akan ada di antara umat ini yang berusaha menghalalkan musik. Ya, artinya musik itu asalnya adalah haram. Cuma di masa kita ini banyak orang ya pintar-pintar bodoh. Ya. Di ubahlah sedikit namanya nasyid Islami. Diubahlah sedikit ya gambus. Diubahlah sedikit ya lagu padat pasir. Karena katanya pasir di sana banyak. Kampungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dihubung-hubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini haram ya, tidak boleh. Apalagi seorang ustaz menyanyi itu sangat di luar, padahal keluar dari ya, muruah. Keluar dari citra dirinya sebagai seorang ustaz. Ustaz itu bukan penyanyi, bukan pelawak. Ustaz itu juru nasihat. Berikan nasihat kepada manusia, mengingatkan mereka. Ya mubasyirin wa mundzirin. Tugasnya mereka seperti tugasnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira. Ya, menunjuki manusia jalan-jalan surga supaya mereka bahagia di surga. Ya, mengingatkan manusia dari jalan-jalan neraka. berupa dosa dan maksiat, supaya dia terhindar ya dari neraka, selamat. Bukan justru dia bernyanyi. Ini bukan muntilin. Ya, justru dia yang harus dikasih hindar peringatan. Ya. Baik. Kemudian sebagian di antara ulama kita ya menjelaskan bahwasanya nasyid ketika dianggap sebagai sarana dakwah ini merupakan bid'ah. Nyanyi untuk ngaji orang, nah itu termasuk sarana bid'ah. Karena Nabi dan para sahabatnya itu tidak pernah berdakwah dengan nasyid. Itu hanya kebiasaannya ya orang-orang sufi. Termasuk diantaranya ikhwan ya, ikhwan muslimin. Sanam Bana itu sufi ya. Beberapa hari terakhir viral video pembantaian terhadap seorang muslim di dalam masjid di daerah luar negeri dengan menembaki secara membabi buta. Apakah dengan ini kita membenci karena? Iya wajib. Kita marah, kita benci. Ya, kita cari cara bagaimana ya memberikan ya semangat kepada saudara-saudara kita di sana. Tapi jangan demo. Enggak perlu demo di istana negara ya. Menuntut Pak Jokowi supaya menuntut orang di sana tidak perlu. Ya, kita ungkapkan saja perasaan bela sungkawa kita pada saudara-saudara kita. Kita ada Facebook, tulis di situ. Ya. Ungkapkan ya bagaimana kesedihan kita. Doakan mereka ya supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati. Tadi saya mengisi di Ismakalla pengajian rutin PT Nestle. Teman-teman di sana perlihatkan saya videonya. Betul-betul ya mereka ya pembantainya ini luar biasa kejam. Sampai di video kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas orang ini dengan balasan yang setimpal. Baik. Bagaimana batasan berbuat baik kepada tetangga yang kafir? Mengingat mereka punya hak sebagai tetangga dengan kita. Kalau nasihatnya ya batasan kita selama dalam perkara yang makruf, kita apanya berbuat baik bersama dengan mereka. Ya. Dia mau pergi ke pasar misalnya, kita bonceng dia, antar dia. Kita belanja, ada belanja, kita bawa durian misalnya, kasih juga sebagiannya ke tetangga. Walaupun dia nasor. Ya. Kalau mereka misalnya ada di antara mereka yang sakit misalnya, perlu kita jenguk dan kita harapkan dia bisa kita nasihati masuk Islam, bagus. Tapi kalau tidak ada harapan di situ, enggak usah ya. Atau misalnya pernikahannya, nah ini enggak boleh kita hadiri pernikahan mereka, karena di situ ada syiar-syiar dan simbol Islam. Apa? Simbol kekafirannya. Karena mereka pasti mengucapkan ya atas nama Tuhan Yesus misalnya. Tidak boleh kita ya. Termasuk diantaranya pelaksanaan apanya jenazah ya, penyelenggaraan jenazah mereka itu jangan hadir kecuali kita sebagai seorang anak. Kita hadir hanya sekedar menguburkan orang tua kita, setelah itu bubar. Paham ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, tolong nasihatnya kepada orang tua yang sering memarahi anaknya karena si anak selalu berbuat kesalahan. Baik, di dalam mendidik orang tua itu harus selalu mengedepankan kelembutan. Jangan pernah kita menggunakan kekerasan, kekasaran kecuali ya tidak ada lagi jalan kelembutan yang bisa kita tempuh. Oleh karena itu orang tua jangan ya sedikit-sedikit marah sama anak. Sedikit-sedikit teriak, sedikit-sedikit angkat suara. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Inna ankara aswati la sautul halim. Sesungguhnya suara yang paling mungkar, suara yang paling buruk itu adalah suaranya keledai. Karena tahu ya keledai ya, suka teriak. Ini kita dilarang ya itu mengikuti sifatnya keledai. Jadi orang tua dalam mendidik anaknya itu banyak-banyak bersabar. Kita ini sebagai orang tua hendaknya kita seperti apanya, seperti penggembala kambing. Kita arahkan anak kita dari belakang. Kalau mereka misalnya keluar dari rel, dari jalan, dan bisa mencelakakan mereka, kita arahkan mereka supaya berjalan lurus. Tapi kalau selama dia berada di tengah jalan, dalam koridor jalan begitu ya, walaupun dia agak sedikit condong ke kanan atau ke kiri, selama masih dalam koridor ya, ini tetap kita panggilnya maklumi saja. Misalnya saya kasih contoh, kadang anak-anak kita kebiasaannya kalau siang, misalnya pulang sekolah langsung pulang ke rumah, makan ya, dan dipakaian. Ada saatnya anak kita pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, hujan-hujan dulu. Hujan-hujan boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Paham ya, walaupun ya ada inilah ya, karena bisa buat anak sakit. Ya. Anggaplah dia belok-belok sedikit ke kiri. Nah, di sini kita nasihati anak kita, nah, kalau pulang sekolah ya langsung ke rumah. Kok tadi Pak sabar dulu kan? Main hujan-hujan, nanti kamu sakit. Kalau sakit, siapa yang susah? Umi, abi yang susah. Jadi diarahkan di sini, dipahamkan, dibuka pikirannya. Jangan kita justru marah-marah. Ah, apa ini anak ini? Dari mana nasibnya? Basah-basah semua bajunya. Nah, ini tidak bagus seperti ini ya. Anak-anak tidak terbuka pikirannya, ya justru dia ya ketakutan terus. Dia mau berbuat begini tidak salah, mau begini salah. Besok-besok anak yang seperti ini nanti tidak punya kreativitas. Kenapa? Sering dimarahi orang tua. Sedikit dia berbuat, ah jangan deh, nanti marah bapak. Ya, tidak berbuat begini, aduh bagaimana bilang nanti mama bapak. Akhirnya dia serba salah. Berpangku tangan, tidak ada kreativitas pada diri anak yang seperti itu. Nah, ini perannya, nasihat saya pada orang tua, jadilah kalian seperti pengembala kambing. Awasi dari belakang. Ya. Saya kira demikian, karena waktu sudah lewat sekali, hampir jam 8:30. Saya akhiri sampai di sini. Subhanallah. Andika, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.